Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walal musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Apa ber? Faiz, lapo gue? Ya, gimana? Enak, tanggung ini pengen kerungu. Ayo, teman-teman. Ini kekanjaran. Babu ma yakuluhu man hadara ta'am wa huwa sha'imun idza lam yuftir. Babu ma utawi yakuluhu kang ngucap ing ma yakuluhu kang ngucap ing ma sapa man wong hadara sapa man hadoro kang nekani sapa man hadoro kang nekani sapa man atau ama ing panganan wa huwa hali utaman so imun iku soim wong kang poso so imun iku wong kang poso. Idza lam yuftir ing dalem nalikane ora moka. Ora moka itu tidak membatalkan puasa. Sapa man? Idza lam yuftir. Idza lam yuftir. Apa? Ing dalem nalikane ora moka sapa man? Di dalam yuftir ing dalam nalikane ora moka sapa man. Qala an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ing dika sinten Abu Hurairah. Qala ing dika sinten Abu Hurairah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ing dalem nalikane diundang. Idza du'iya ing dalem nalikane diundang. Sapa ahadukum salah siji ni sira kabeh. Falyujib mongko becik nekani sapa ahadukum. Nek diundang teko apa ae undangane wis sunah nekani. Fa ing kana mongko lamun ana apa sapa ahadukum fa ingkana mongko lamun ana sapa ahadukum iku so iman wong kang poso fal yusolli suruh maju itu yang di belakangmu suruh maju sini semuanya fal yusolli mongko becik ndonga sapa ahadukum. Falyusolli mongko becik ndonga sapa ahadukum. Mendatangi undangan hukumnya sunnah kecuali undangan pernikahan walimah hukumnya wajib. Harus datang ketika diundang pernikahan. Kalau memang dalam apa walimah itu tidak mengandung kemaksiatan. Kalau mengandung kemaksiatan gak wajib datang. Banyak kemaksiatan sekarang yang ada di dalam walimah-walimah itu. Sehingga sampai-sampai ulama Imam Syarkasi mengatakan saiki gak wajib nekani walimah nih, karena ya itu banyak sekali maksiat-kemaksiatan yang berada dalam walimah. Kalau sampean diundang lalu datang dalam keadaan puasa, apa yang harus dilakukan? Baca doa. Falyusolli, baca doa. Dan bolehkah membatalkan puasa? Kalau puasanya wajib, haram. Ya, kalau puasanya wajib, haram. Termasuk puasa wajib adalah puasa karena ngodoi, ya kan, wajib itu. Bayar kafaroh, kan wajib juga. Kalau puasa maklum, puasa Ramadan. Kalau puasanya puasa sunnah, bolehkah membatalkan puasa? Boleh. Bahkan sunnah, kalau memang tuan rumah merasa berat, kalau sampean tidak makan hidangan. Ini sunnahnya malah membatalkan puasa dan makan. Wa ingka nalan namun ono sopo ahadukum iku muftiron iku moka, artinya tidak berpuasa. Faliat am mongko becik mangan sopo ahadukum. Faliat am mongko becik mangan sopo ahadukum. Rawahu ngriwayataken ing hadis sopo muslimun imam muslim. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim. Artinya ketika dia diundang dalam keadaan tidak berpuasa, maka harus makan, harus nih, perintah mereka nih. Faliyat am, pakai amar. Lamnya lam amar. Berarti menunjukkan perintah. Perintah awalnya menunjukkan wajib. Karena itulah ulama mengatakan kalau sampean diundang wajib makan. Pokoknya mangan lah, wis menggugurkan kewajiban. Itu menurut sebagian ulama. Mayoritas ulama mengatakan makan hukumnya tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah. Makanya yaopo-yaopo mangan. Nek, diundang ya. Wis. Kalau orang usah yat'am, ya mesti yat'am sama ini ya. Mesti digolek iku yat'am ini iki. Rawahu muslimun. Kalau ngetiko soal ulama. Ngetiko makna fal yusolli, utawi maknani fal yusolli, iku fal yad'ong. Becik ndungo. Sopo ahadukum. Dan walimah pernikahan apa wajib mangan? Boten wajib ya. Hukumnya sunnah makan. Falyad'u becik ndungo sapa ahadukum. Wa makna falyat'am utai maknane falyat'am falyakul. Iku falyakul becik mangan sapa ahadukum. Jadi yang dimaksud falyusolli itu ndungo. Mergane maknane sholat secara bahasa adalah berdoa. Makna sholat secara bahasa artinya berdoa. Berarti nek kanjeng Nabi dawu falyad'u niku maknane ndungo. Jadi ndungo. Ndungakno orang yang menyediakan makanan. Supaya diampuni oleh Allah, dikasih barokah atau semisalnya lah, yang penting berdoa wong iki dawuhe mutlak wis pokoke ndonga ngoten niku. Sing paling eco ya ndonga supaya si tuan hajat yang punya hajat dosanya diampuni. Ada yang mengatakan falyatu itu ya salat. Jadi pas pesta salat sampean. Mergane poso. Tengah-tengah iki wong nek gak campur lanang wedok kan kita ya dianjurkan mendatangi kan ya. Wah, saya ingin dia no pesta gak campur lanang wedok ya, mesti campur itu. Acara-acara ya mesti campur. Kalau kongkon sholat tenanan itu, jadi sholat roh rokaat is minimal. Berkali sholat sunnah minimal roh rokaat. Apa kok sholat ya supaya rumah yang ditempati hajatan itu dapat berkahi sholat, dapat barokahi sholat. Juga orang yang punya rumah bisa mengambil barokah dari sholat yang dilakukan, dan juga orang-orang yang hadir memperoleh barokah dari sholat yang dilakukan. Babu ma yakuluhu man tu'iya ila tu'amin fatabi'ahu ghairuhu. Nah ini babu ma utawi kikubab nerangno perkara yakuluhu kang ngucap ing ma sapa manung yakulu kanuhuni yakulu kang ngucap ing ma sapa man wong doa kang diundang sapa man ila to'amin marang panganan fatabi'ahu nuli ngikuti ing man sapa ghairuhu liyane man. Ada orang diundang ke satu walimah, lalu dia diikuti orang yang tidak diundang masuk ke walimah tersebut. Apa yang harus dia ucapkan kepada tuan rumah, padahal yang sampean ajak itu tidak diundang? Ya, kulo diundang, gowo supir mereka. Apa yang harus saya ucapkan kepada tuan rumah, padahal supirnya tidak ikut diundang? Kalau enggak ikut diundang, besok masuk, boleh enggak? Enggak boleh ikut masuk. Ikut makan jajannya boleh enggak? Enggak boleh. Ya, kecuali sudah dimintakan izin. Ono, kene dijalukno izin. Mesti ditakoni, tapi kali sinten ngoten niku. Oh, niku supire teng mobil. Oh, kangen mriki lah, mesti kangen mriki wis. Nah, awale aja mriku dhisik, meneng sik wae ya. Ono carane. Utawa nek langsung nek dijak ya ora apa-apa, tapi nanti matur. Ngapunten niki kula ambeta lari niki. Terus pundi asal mlebet napa teng pintu mawon dadi satpam. Oh pasti wis mlebet lho kan ngoten kan iki. Ngoten. Kala Nabi Mas'udin saking Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Mas'ud da'a mengundang. Ya Allah, sapa rajulun wong lanang. An-nabiyah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lito'amin krono panganan, lito'amin krono panganan sona'ahu, sona'ahu kang gawe sapa rajul ing to'am lahu krono Kanjeng Nabi khomisa khomsatin hale kaping limone wong limo, dadi lima orang ya. Jadi lima orang yang diundang termasuk Kanjeng Nabi. Fatabi'ahu mongko nuli mengikuti ing iki wong limo. Sapa rajulun wong lanang. Jadi lima orang itu diikuti oleh satu orang yang tidak diundang. Falamma balagho mongko semangsane tumeka sinten Kanjeng Nabi. Al-baba ing pintu. Qala mongko ngendika sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ngene inna hadza satuhune iki rajulun iku tabi'ana mengikuti sapa rajul ing kita. Ya Allah, iku tabi'ana mengikuti sapa hadza ing kita. Fa in syi'ta mongko lamun karep sapa sira. Antadana ing yanto ngidini sapa sira lahu marang hadha nek kowe gelem ya idini wa in syita lan namun karep sapa sira raja amangka kembali sapa hadha. Kalau engko mau dia kembali, kalau engko mau ngisini ya masuk. Kala ngendika sapa rajul bal adanu lahu ya Rasulullah. Bal adzanu tetapi ngidini sapa ingsun lahu marang hadza ya Rasulullah. Mboten Kanjeng Nabi, dia ikut masuk monggo-monggo mboten napa-napa muttafaqun alaih. Kenapa kok minta izin? Takut nanti makanannya enggak cukup. Ngoten dong nggih. Karena kalau yang diundang terbatas, itu ada kemungkinan-kemungkinan memang. Sehingga sampean jangan ikut-ikutan. Kecuali undangan umum ya, pengajian umum. Silahkan bawa sabis ora apa-apa. Malah seneng deh. Karena itu pengajian apa? Umum sifatnya. Babul akli. Utawi kikubab nerang nomangan. Mima saking perkoro. Yalihi kang nyandingi opoma ing wong. Jadi makan yang dekat. Wawazihi lan mau idoine wong. Jadi nuturine wong. Ya Allah. Watadibihi lan ngajari toto kromone wong. Ngajari toto kromo man ing wong. Yusi'u kang gawe Allah sapa man aklahu ing mangane man. Dadi kalau kita makan itu etikanya makan makanan yang paling dekat. Itu kalau semua makanannya cuma satu macam. Nek macam-macam terserah sampean jowo sing ado kena. Karena macam-macam itu ya kita cari yang paling kita senangi kan ya kan. Nek podo kabe buat apa cari yang paling jauh wong makanannya semuanya sama. Begitu juga saat makan itu perlu memberikan didikan kepada orang yang etika makannya itu buruk. Karena saat makan itu kadang saat penting. Saat-saat memberikan wejangan. Lah saat makan aja memberikan wejangan berarti di dalam Islam itu pendidikan tidak terbatas di dalam ruang kelas. Pendidikan itu minal mahdi ilal mahdi fi kulli waqtin wahin, di setiap saat dan waktu. Tidak hanya dalam kelas, cuma berapa sih ilmu yang saban dapat di dalam kelas? Yang paling banyak sebenarnya adalah ilmu yang saban dapat di luar kelas. Ya. Dalam kelas itu cuma sebagai pendorong saja. Ngoten asline kudune ngono. Sithik banget yang diperoleh di dalam kelas. Yang banyak diperoleh itu dari luar kelas, belajar sendiri. Qala An Umar bin Abi Salamata radhiyallahu anhu maqal. Kuntu ana sapa ingsun jere Umar ni. Gulaman iku hulam, anak kecil. Fi hijri Rasulillah ing dalem pengawasane. Artine rawatane. Ing dalem pengawasane utawa rawatane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana telan ana apa yadi tangan ingsun iku tatisu iku mubeng apa yadi mubeng-mubeng rono-rono dadi mangane fisof hati ing dalem fisof hati ing dalem apa sofah apa marane lengser. Saya waktu itu masih kecil, saat makan saya itu tangan saya menjulur kemana-mana, mana tak tisu itu menjulur kemana-mana, jadi mubeng tangannya rono-rono dicukui ya sing ono teng lengser itu. Padahal makanannya cuma satu macamnya, podos go goreng kabeh. Jadi sana ambil, sana ambil, anak kecil. Faqala mongko ngucap li marang ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, wahai gulam, wahai anak kecil, sami nyebuto sapa sira Allah ing Allah taala. Sebutlah nama Allah. Anak kecil dididik oleh Rasulullah padahal masih kecil. Masya Allah, berarti pendidikan itu memang dilakukan sejak dini, sejak usia belia. Jangan nunggu tua. Nek wis tua wis karaten kabeh. Utake karaten, semangate karaten. Kalau yang masih kecil lagi diingat oleh Umar nih. Umar bin Abi Salam tetap ingat didikan yang diberikan oleh Rasulullah saat beliau masih kecil. Itu pentingnya pendidikan di masa kanak-kanak. Mulai sejak dini diajari ngaji, diajari sholat, diajari puasa. Sesuai dengan perkembangan akal anak. kalau belum mampu menyerna pendidikan, dibiasakan saja, diajak. Ayo ngaji, ayo sholat. Wakulan mangano sopo siro biyaminika kelawan tangan siro. Makan dengan tangan kanan. Wakulan mangano sopo siro mima saking perkoro. Mima saking perkoro yahlika. Yalika kang nyandingi opo maing siro. Yalika kang nyandingi opo maing siro muttafaqun alaih. Tai hadis iku muttafaqun alaih. Kauluhu tai dawe kanjeng Nabi rupani kok kanjeng Nabi. Kauluhu tai dawe Umar rupani tatisu. Bikasri to'i iku kelawan kasri to. Wabadahalan iku ing dalam sausit to'ya unutaya. Musannatun kang den titik siji mintah tu saking ngisor. Kok titik siji? Titik loro le. Musannatun kang den titik loro mintah tu saking ngisor. Manahu te maknani tatisu iku tataharroku obah-obah opo tangan. Watam tadulan menjulur opo tangan. Ila nawahi sofati marang piro-piro pinggire lengser. Marang piro-piro pinggire lengser. Jadi, wah, mubeng. Wa'an salamata binil akwa radiyallahu anhu anna rojulan. Sedune wong lanang iku akala mangan sopo rojul. Inda Rasulillah ing dalam sandingi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi kelawan tangan kiwane rajul. Fagala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi kul mangano sapa sira biyaminika kelawan tangan sengen sira makan dengan tangan kanan. Kala ngucap sapa rajul la astati ora mampu sapa ingsun mboten saged Kanjeng Nabi. Saya ndak bisa makan dengan tangan kanan. Dawe ngono. Kala ngendika seneng Kanjeng Nabi las tatok ta ora bakal ora mampu temen sapa ora mampu sapa sira. Ora mampu sapa sira. Ma mana'ahu ora nyegah ing rajul untuk ngangkat tangan ilal kibru kecuali opo kesombongan. Dia disuruh makan dengan tangan kiri, tangan kanan, ngomong katanya enggak mampu. Dia mengatakan demikian hanya sebagai kesombongan saja. Ngono lho. Dadi enggak mau nuruti perintahe Kanjeng Nabi, sombong deh. Famarfaha mongko ora bisa ngangkat sapa rajul ing tangan. Mongko ora bisa ngangkat sapa rajul ing tangan ila fihi. Marang mulute rajul rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim mawala kasehat lali sidi-sidi ngaji ya rabbana anta fi anta wa